Langit yang biru, cemerlang tertutup awan yang kelabu. Tiada sinar yang terang membuat cerah di hatiku. Ditinggalkan olehmu dulu, meragukan cintamu kepadaku, maafkan sayangku. Hilang ditiup angin dan lalu, hatiku yang bersinar kembali sejak kehadirannya. Kini kesepian hatiku membuatku lupa hampir tak dapat melihat.